بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله إياكم. Di perjumpaan yang lalu, kita telah membahas hadis. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, di mana Aisyah mengkisahkan hadis dari Rasulullah SAW akan adanya sekelompok besar tentara yang akan menyerang Ka'bah. Maka tentara itu semua akan Allah hancurkan. Lah, bagaimana dengan yang bukan tentara yang ada di kelompok itu? Maka mereka pun akan dibenamkan, ditenggelamkan di dalam tanah, dan yub'atsuna 'ala niyatihim, dan akan dibangkitkan kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Adanya perbedaan antara tentara yang akan menyerang Ka'bah dan yang bukan punya niat menyerang Ka'bah akan terbukti kelak di hari kebangkitan atas niat-niat mereka. Kita sekarang masih dalam bab niat. Hadis yang ketiga juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fatah, setelah Fathul Makkah, artinya setelah dibukanya, dimenangkannya Al-Makkah kembali kepada muslimin. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetap yang ada adalah jihad dan niat. Wa idis tunfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah kalian, berjihadlah kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya apa, Saud? Yang mana, Ustaz? Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maksudnya dia daripada Bukhari dengan Muslim. Dan jalan dia juga sama, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari di dalam kitab sahih keduanya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan ta'liq, keterangan sedikit tentang hadis ini. Dia mengatakan, makna hadis ini, la hijrata min makkata li'annaha tarad darul islam. Yang dimaksud dengan tidak ada hijrah di sini adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah setelah Fathul Makkah menjadi negeri Islam. Tidak akan pernah menjadi negeri kafir lagi. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Dalam hadis ini, satu berita. Yang pertama, adanya berita, tidak akan ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju keluar kota Mekah. Karena kota Mekah akan selalu dikuasai oleh muslimin. Allah berikan kota Mekah untuk muslimin menjadi negeri Islam. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan setelah tidak ada hijrah dari Mekah, maka untuk penduduk Mekah yang ada adalah jihad dan niat. Yang oleh karena itu, jika ada perintah untuk berangkat berjihad, hendaklah kita berangkat. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin telah memberikan syarah rahimahullah telah memberikan syarah yang mengatakan wa fi hadzal hadis nafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ba'da al-fath. Di dalam hadis ini Rasulullah meniadakan hijrah setelah Fathul Makkah dengan ucapannya la hijrata. Wa hadha nafi laisa 'al-umumihi. Jangan salah memahami ini. Karena kata Syekh, peniadaan hijrah pada hadis ini bukanlah hijrah secara umum. Yakni, al-hijrah lam tubtal bil-fath. Sehingga syariat hijrah itu belum dibatalkan, tidak dibatalkan dengan apa terbukanya Fathul Makkah. Fa innahu la tanqati'. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan la tanqati'ul hijrata hatta tanqati'a at-taubah. Tidak akan terputus hijrah itu. Syariat hijrah tidak pernah akan terputus sampai terputusnya taubat. Kapan taubat dinyatakan putus? Walatan qata'u taubata hatta takhruja syamsu min maghribiha. Akan terputus taubat itu, tidak akan terputus taubat itu sampai keluarnya matahari dari barat. Sehingga kapan matahari keluar dari barat? Itu tanda-tanda akhir zaman ketika akan kiamat. Sehingga, ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya hijrah, sampai akhir zaman syariat hijrah tetap ada. Yang tidak ada hijrah lagi, cuma Mekah. Walakin murad bin nafi huna, yang dimaksud dengan peniadaan hijrah dalam hadis ini, nafil hijrah min Makkah. Yang tidak ada hijrah itu hijrah dari kota Mekah saja. Selain kota Mekah, maka syariat hijrah tetap ada. Karena mendapat jaminan sampai akhir zaman akan di bawah kaum muslimin adalah kota Mekah. Sampai akhir zaman, Mekah dijamin oleh Allah Darul Islam. لأن المكة بعد الفتح صارت بلاد الإسلام ولن تعد بعد ذلك بلاد الكفر. Kata Syekh, karena Mekah setelah Fathul Makkah itu menjadi negeri Islam, tidak akan kembali selamanya menjadi negeri kafir. Tidak akan kembali menjadi negeri kafir selamanya. Walidhali karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antakuna hijrah badal fat. Kalau Mekah itu sudah menjadi jamin, sudah mendapat jaminan menjadi negeri Islam, maka sudah tidak perlu lagi hijrah dari negeri Islam. Jangan kayak Hizbiyun mengatakan diri hijrah, ternyata hijrahnya dari negeri Islam menuju negeri kafir. Hijrah dari Saudi, hijrah dari Indonesia, hijrah dari Mesir, atau hijrah dari mana, perginya kemana? Ke negeri kafir. Ke London, atau ke England, atau ke mana. Mereka mengatakan dirinya hijrah dari Tauhud. Itulah Hizbiyah. Jahilan mereka, di antara mereka ada yang merasa hijrah, padahal mereka penduduk Mekah. Ikhwan fillah jazakumullah. Kanat Mekah tahta syaitaran musyrikin. Akhraju minha Rasulullah SAW. Dahulu, yang Nabi Mekah di bawah kekuasaan orang-orang musyrik. Bahkan mereka orang musyrikin telah mengeluarkan Nabi alaih salatu wassalam dari Mekah. Fahajar bi'idni rabbihi ilal Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW hijrahnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari mana? Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Lihatlah negeri Mekah yang tingkat keharamannya paling tinggi. Hurmatul Mekah di atas hurmatul Madinah. Di atas hormah negeri-negeri yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW hijrah muslimun juga pada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Yang waktu itu belum menjadi negara Islam. Tetapi masyarakatnya menerima. Ikhwan fillah, azani Allah iyakum. Masyarakat Madinah ketika itu sudah menerima Islam dengan baik. Sudah siap menerima Rasulullah SAW dan para muslimin. Maka Rasul meninggalkan kota Mekah yang hurmahnya sangat tinggi sekali menuju Madinah. Lah di zaman sekarang, Hizbiyun memperolok-olok para ulama kita. Ketika ulama memfatwakan orang-orang Palestina untuk keluar dari negerinya karena mereka tidak punya kemampuan sama sekali untuk melindungi diri daripada menjadi korban tentara Israel, tentara Yahudi, maka keluarlah menuju tempat yang lain yang lebih aman. Akan tetapi mereka memperolok-olok dengan mengatakan, bukankah negeri Palestine adalah negeri, di sana ada kota suci yang Allah haramkan di sana. Ada hurmah kota itu. Maka mereka lupa dengan hikmah syirahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ikhwani fillah azakumullah. Dalam hadis ini, dalilun ala annal Makkah lan ta'udu litakuna biladul kufur, menunjukkan bahwa Makkah tidak akan kembali menjadi bilad kafir. Bal satabqa biladul Islam ila antakumus sa'ah. Bahkan negeri Makkah ini akan tetap menjadi negeri Islam sampai kiamat kelak. Au ila ayasha Allah, atau sampai yang Allah kehendaki. Di dalam hadis, setelah kalimat la hijrata ba'dal fath, maka ada kalimat walakin jihadun wa niyatun. Ketika setelah selesai kalimat dari hijrah, yang maksud la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Nah, disinilah kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini di bab niat. Karena ada ungkapan walakin jihadun wa niyatun. Syahidnya adalah niat di dalam hadis ini. Walakin jihadun wa niyatun ay al-amru ba'da hadzal jihad ay al-amru ba'da hadza jihadun. Jadi perkaranya setelah ini untuk penduduk Mekah bukan lagi hijrah tetapi jihad. Ay yakhruj ahlul Mekah min Mekah ila jihad. Hendaknya orang Mekah keluar dari Mekah bukan dalam rangka apa hijrah, tapi dalam rangka jihad. Waniyatun. Kalimat waniyatun ay an-niyah as-salihah lil jihad fi sabilillah. Atau ketika tidak ada kesempatan untuk jihad, paling tidak sudah mempunyai niat. Niat yang salihah, yang jujur, yang benar-benar karena Allah SWT. Niat untuk jihad fi sabilillah. Wa dhalika ayyan wil insan bi jihadihi an takuna kalimatullah yal ulia. Yaitu seseorang meniatkan dengan jihadnya itu agar kalimat Allah menjadi termuliakan, menjadi tinggi. Barang siapa yang niat jihadnya dalam rangka antakuna kalimat Allah yal ulia, itulah jihad syar'i. Jihad syar'i harus tujuannya menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang mulia, yang tinggi. Bukan tujuan lain. Bukan tujuan keduniaan atau nama baik atau keberanian, kebangsawanan, tidak. Tapi jihad harus dilandasi dengan niat. Niatnya apa? Antakuna kalimatullah al-ulia. Tsumma qala alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam hadis, Rasulullah mengatakan, wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintahkan untuk berangkat, nanti berangkat berperang, pergi berperang, maka berangkatlah kalian berperang. Ya'ni, idza stunfiru waliyul amrikum li jihad fi sabilillah fanfiru wujuban. Maknanya, kepala negara atau negara memanggil Anda, memerintahkan Anda untuk berangkat berjihad fisabilillah, maka tidak ada pilihan kecuali kalian harus berangkat. Ini wajib berangkatnya dia, wajib. Wa haina idin yakul jihad fardu ainin. Maka ketika itu jihadnya adalah jihad fardu ain. Kondisi seperti inilah salah satu kondisi yang menjadikan jihad fardu ain. Jadi apa Taufik jihad yang menyebabkan seseorang jihad fardu ain? Apabila mendapat perintah dari wali wa'amar ataupun kepala negara untuk berjihad. Barakallah. Itu yang pertama. Seseorang jihad menjadi fardhu ain ketika seseorang mendapatkan perintah dari waliul amr kepadanya. Dia ditunjuk. Si fulan berangkat jihad. Maka si fulan yang disebutkan namanya wajib fardhu ainin. Yang pertama, jihad dinyatakan fardhu ain kalau ada perintah dari waliul amr. Ditunjuk. Yang kedua, ada kondisi lain juga yang menjadikan jihad itu fardhu ain baginya. Keadaan kedua, idza hadara baldatan al-adu. Kalau suatu negeri dimasukin oleh musuh. Datang musuh sampai masuk ke negerinya memerangi kaum muslimin, maka fardhu ainin wajib atas setiap muslim untuk ikut berperang, walaupun perempuan ataupun orang tua yang punya kemampuan ikut berperang dalam rangka difa, perlindungan terhadap negaranya. Keadaan demikian disebut apa? Qital difa'i. Kalau qital difa'i diakibatkan musuh telah masuk, pertahanan kita melemah, maka setiap penduduk muslim di negeri muslim wajib fardhu ain mempertahankannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, inilah apa kondisi yang kedua, itu ketika suatu negeri sudah dimasukin musuh dan musuh sambil masuk ke dalam pertahanan, tentara yang ada tidak mencukupi, maka masing-masing penduduk fardhu ain untuk membela negaranya. Keadaan yang ketiga, idza hadar shaf, jika seseorang hadir di medan peperangan, sudah kita di medan peperangan dan terjadi pertemuan antara dua pasukan perang, pasukan muslim dan kafir, maka ketika terjadi pertemuan antara pasukan muslim dan pasukan kafir, ketika itu orang yang ada di medan itu jihad haina idin fardhu ainin, menjadi fardhu ain. Enggak boleh dia membatalkan, saya mau pulang dulu wis. Walaupun semula jihad itu adalah jihad bukan fardhu ain, fardhu kifayah misalkan. Katakanlah semula jihadnya adalah jihad fardhu kifayah. Akan tetapi kalau dia sudah ada di medan perang dan terjadi pertemuan peperangan, tidak boleh seseorang muslim pun yang ada di situ untuk mundur membatalkan ikut perang, tidak boleh. Ketika itu, bagi dia yang ada di situ, fardhu ain, la yajuz li ahadin an yansarif, tidak boleh seorang pun untuk minggir. Kenapa? Karena Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jika kalian bertemu dengan musuh-musuh dalam keadaan musuh menyerang, fala tuwalluhum, janganlah kalian membelakangi mereka, mundur ke belakang, enggak boleh. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala, fala tuwalluhumul adbar. Ini merupakan larangan. Waman yuwallihim, barang siapa yang tetap mundur ke belakang, waman yuwallihim yawma idin, barang siapa yang hari itu tetap mundur, duburahu ke belakang, illa mutaharrifan, kecuali atas orang-orang yang dalam rangka strategi. Ada niatan khusus strategi mundur, mutaharrifan likitalin, strategi dalam peperangan, atau mutahayyizan ila fi'atin, atau dia akan bergabung dengan kelompok yang lain yang mungkin kurang kekuatannya, akan kita tambahkan kekuatan di sana. Faqad ba'a bighadabin minallah, maka artinya dia telah memperoleh amarah, artinya dia telah memapah ke belakang, meninggalkan dalam keadaan Allah marah padanya. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat dia adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam ada tempat sejelek-jelek tempat. Ikhwani fillah azakumullah, kondisi ketiga yang menjadikan jihad itu adalah fardhu ain, ketika seseorang hadir di medan tempur, ketika berjumpanya dua pasukan muslim dan kafir, walaupun peperangan asalnya adalah peperangan yang bukan fardhu ain, fardhu kifayah katakanlah, akan tetapi ketika sudah di medan perang tidak boleh dia mundur, dilarang oleh Allah SWT, bahkan diancam, barang siapa yang mundur maka Allah katakan, faqad ba'a bighadabin minallah, dia akan memperoleh kemarahan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam. Ini adalah ancaman dari Allah yang menunjukkan kondisi ketiga ini termasuk dari kondisi fardhu. Yang keempat sekarang, yang keempat, ihtiyaj ila al-insan bi an yakuna silah la ya'rifu illa fardun min al-afrad, ketika seseorang dibutuhkan karena dia memiliki keterampilan, memiliki ilmu, punya kemampuan untuk mengoperasikan sesuatu senjata yang tidak ada yang mampu kecuali dia. Wa kana an-nas yahtajuna ila hadzal rajul, dan ketika itu manusia sangat butuh kepadanya. Ada seseorang yang mempunyai ilmu khusus, entah senjata, entah dia ahli kimia yang bisa menciptakan senjata baru. Maka dalam keadaan tertentu, orang lain tidak ada yang bisa, dia bisa, maka dia wajib fardhu ain. Karena sangat dibutuhkan dia untuk menggunakan senjata yang baru, katakanlah. Atau tidak ada yang bisa membuat senjata-senjata kecuali dia. Maka dia ketika itu fardhu ain. Maka fa'innahu yu'ayyin alaihi ayyujahid, maka dianya sendiri pribadi wajib untuk ikut berjihad. Wa illa yastanfir al imam dzalika li anna muhtaj ilaih. Walaupun katakanlah si imam tidak kenal dia dan tidak menunjuk dia, tetapi pada kenyataannya dialah seorang, satu-satunya orang yang mampu mengoperasionalkan senjata tertentu yang baru, maka ia wajib. Fi hadhihi al-mawatin arba'ah yakunu jihad fardhu ain. Dalam keempat keadaan ini seorang seseorang terjatuhi fardhu ain. Wa ma siwa dzalika fa inna yakun fardhu kifayah. Maka selain dari empat ini, jihad yang ada adalah fardhu kifayah. Ikhwan fillah jazakumullah. Ketika seseorang anggota masyarakat dari suatu negeri ingin mempertahankan negerinya karena dia penduduk di negeri itu, hendaknya mempunyai niat. Apa? Ketika ingin membela negerinya, bukan karena kebangsawanannya, kebangsaannya dia, bukan. Atau karena tanah airnya, bukan. Kalau itu sama dilakukan oleh penduduk muslim ataupun penduduk kafir. Akan tetapi seorang muslim yudafi'an dinillah, hendaknya dia mempertahankan atau memperjuangkan karena agama Allah. Yudafi'an watanihi la li'anahu watan masalan walakin li'anahu balad islami fayudafi' an himayatul Islam. Maka ketika dia berjuang, jangan diniatkan karena kenegaraannya, akan tapi dia melindungi negara itu karena negara itu mayoritas kaum muslimin, seperti misalkan di Indonesia, di Malaysia mayoritas muslimin, sehingga kita ketika mempertahankan negeri ini dalam rangka mempertahankan atau melindungi Islam, bukan karena tanah, tumpah tanah darah, tumpah darahku atau yang lainnya, tidak. Tetapi melindungi Islam yang ada di Indonesia ini, agar sehingga seseorang ketika berjuang atau melindungi negeri, harusnya dia niatkan melindungi negeri yang mayoritas di sana adalah muslimin, karena negeri ini adalah negeri Islam. Walihada yajib alaina fi mithil hadha dhuruf allati ta'ishu al-yawm, yajib alaina an nudhakkir jamil am bi an da'wah ila tahrir al-watan wama asbahu dzalika da'wah ghairu munasabah. Oleh karena itu wajib atas kita dalam kesempatan seperti ini, di mana kita hidup bersama masyarakat ini, kita ingatkan masyarakat agar bahwasanya ajakan-ajakan untuk kemerdekaan putra daerah, perjuangan putra daerah atau yang seperti itu adalah dakwah ghairu munasabah, tidak cocok yang demikian itu menurut niat agama Islam. Wa anahu yajib ay ya'iban nas ta'bi'ah diniyah. Harusnya kita memalingkan hal ini, kita isi dengan niatan agama. Wa yuqal innana nundafi' an dinina qabla kulli syai'. Maka kita katakan bahwa kita akan memperjuangkan agama kita sebelum segala sesuatu. Li'ana biladina biladuddin Islam. Karena negara kita ini adalah negara yang dasarnya agama Islam, yahtaju ila himayatun difa, karena negara ini perlu perlindungan dari kita, falabud an nudafi anhu bihadniyah. Maka kita perlu melindungi negara kita ini dengan niatan seperti ini. Siapapun di antara kita, kalau kita ingin melindungi negara ini, harus diniatkan karena musliminnya, karena negara ini mayoritas Islam. Seorang polisi ketika dia menjalankan tugas kepolisiannya, kalau dia niatkan karena melindungi muslimin agar mereka merasa aman di negeri ini, maka insyaallah niatannya ini akan mendapat pahala di sisi Allah. Bayangkan saja seorang polisi yang ketika malam hari berkeliling patroli menjaga negeri ini, menjaga kota-kota, maka dengan adanya penjagaan dari polisi, muslimin bisa tidur dengan nyenyak, merasa aman, tidak ada ancaman. Maka kalau niatan si polisi adalah melindungi kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian pula tentara. Ketika melindungi negara ini, tercerai-berai oleh musuh-musuh yang menghendaki agar terpecahnya negara ini menjadi negara-negara kecil, sehingga kaum muslim terpecah belah, tidak punya kekuatan. Kalau niatannya adalah melindungi negara ini, karena negara ini mayoritas muslim, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harus ada perbedaan antara kita dan si kafir. Dari sisi niat, kalau kita berperang atau menjaga negeri karena kebangsaan, maka kita dan si kafir sama. Akan tetapi, qatil litakuna kalimatullahi al-ulya, hendaknya ketika kita berperang, kita meniatkan agar kalimat Allah yang dimuliakan, ditinggikan. Ikhwan fillah jazakumullah. Barang siapa yang berperang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maka janji Allah lewat Rasulnya yang disampaikan oleh Rasul, ma min maklumin yukalamu fi sabilillah, barang siapa yang terluka, barang siapa yang luka atau lukanya di jalan fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yukalamu fi sabilillah, dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang luka karena di jalan Allah. Karena banyak para pejuang itu tentu tidak sedikit yang terluka atau yang mati. Tetapi niatan mereka berbeda-beda. Maka di sini katakan, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Dan Allah Maha tahu atas siapa-siapa yang luka, terluka di jalannya. Karena di antara mereka ada yang ingin perjuangannya karena ingin dianggap paling berani, atau perjuangannya karena kedaerahan atau yang lainnya. Barang siapa yang terluka di jalan Allah karena Allah, niatannya karena Allah, illa ja'a yawmal qiyamah wa jurhahu yas'as daman wa launul launul dam wa rihu rihul misk. Kata Rasulullah SAW, atas mereka yang terluka, yang lukanya itu karena Allah, karena di jalan Allah, maka kelak di yaumul kiamah, lukanya itu akan terbuka, keluar darah, warnanya warna merah, warna darah, rehnya, aromanya, aroma misik. Ini adalah pujian atas orang-orang yang berjuang sampai terluka di jalan Allah, maka jaminan mereka adalah kelak di yaumul kiamah, darah yang mengalir itu tidak berbau amis kayak di dunia, tidak. Tetapi baunya bau mis. Semua ini syaratnya adalah ayyakun al-insan yuqatil fi sabilillah. Hendaknya manusia niatannya berperang di jalan Allah. Maka yang terpenting dari ini semua, wajib atas talabul ilm menerangkan tentang hal ini. Wajib atas kita meluruskan niat kita di segala bidang, termasuk ketika kita ingin menjaga negeri kita, ketika kita ingin hijrah, ketika kita ingin berbuat kebaikan. Semuanya harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Ustaz, ada soalan Ustaz. Chef, ana nak tanya pasal yang mist tu. Mist tu sama ke dengan minyak kasturi Ustaz? Misik. Ha. Beda. Beda dari sisi apa? Asal zatnya. Kalau nggak salah, misik itu dari hewan. Misik asalnya dari hewan, kalau nggak salah demikian. Kalau kasturi dari apa, pohon atau gimana. Walhasil, ada perbedaan asal zatnya. Wallahu a'lam. Naam, Ustaz. Naam. Barakallahu fikum. Wa fikum warahmatullahi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.